Mitra Bisnis Quick Yanggi melihat berbagai masalah yang dialami oleh Kota Jakarta terkait perannya sebagai ibu kota negara bisa segera diatasi jika ada political will dari pemerintah di level pusat hingga daerah untuk mengatasinya. Contoh nyata dari political will tersebut bisa dilihat melalui langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Tiongkok di kota Shanghai yang berhasil mengatasi masalah kepadatan arus lalu lintas dengan baik. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, kemarin Bapak mencontohkan keberhasilan kota Shanghai mengatasi masalah lalu lintas dengan membangun infrastruktur tanpa melibatkan peran swasta. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana mereka memperoleh dana untuk bangun, Pak? Itu. Utang, dan utang itu dibayar dengan mengenakan tarif tol. Supaya cepat mereka. Sesudah itu tidak akan ada lagi jalan tol. Di mana-mana kan nggak ada orang suruh bayar jalan. Untuk pakai jalan kan nggak ada. Di Amerika, Australia, Eropa kan nggak ada. Ada ruas-ruas kecil sekali, pendek sekali. Seluruhnya tidak lebih dari 3% jalan tol di dunia. Di Indonesia mungkin 80% tol semua ya. Jadi titik lemah dari pembangunan infrastruktur kota adalah keterlibatan sektor swasta yang jelas mencari laba ya Pak Quick? Ya, memang. Setelah modalnya kembali, waduh, setiap uang yang masuk itu kan murni laba. Itu kan lucu, kita coba jalan-jalan di Eropa. Bebas hambatan dari satu negara ke negara lain kan gratis semuanya. Di Amerika kan begitu, di Malaysia kan begitu, di China kan begitu. Di sini tol, bayar semua, jadi membangun jalan raya bebas hambatan, itu dianggap sebagai komoditi, subjek komoditi yang bisa dijadikan laba gitu. Jadi apakah di Indonesia ada jalan tol atau tidak, tergantung jalan tolnya itu memberi keuntungan yang lebih besar atau tidak. Jadi Bapak melihat kebijakan membangun infrastruktur vital seperti jalan dengan melibatkan swasta, salah ya Pak Quick? Iya, sangat salah. Sudah gitu berani bilang gotong royong lagi. Kalau yang lain-lain itu kan gotong royong beneran, bayar pajak, lalu uang pajaknya dipakai untuk membangun jalan, dipakai bersama. Kaya miskin sama saja boleh pakai. Nah, pajaknya progresif, yang income-nya besar kenapa tarif progresif. Jadi mereka nggak punya istilah gotong royong, tapi kenyataan semua itu. Kita terus gotong royong. Dan sekarang malah pokoknya asal sudah ngomong gitu kan, menteri-menteri bayar TV iklan. Mengatakan ini kita harus begini gitu. Kalau sudah berbicara dia harus begini akan terwujud gitu kan. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.